di sini pertama kali terungkap cintaku. Ku jabat tangannya, ku berkenalan dengan dia. Ku rasakan dingin jemari tangannya tersentuh dua hati. Aku tahu dia pasti jatuh cinta padaku. Senyuman manis darinya menggoncang hatiku. Dia menatapku seakan ingin mengatakan, namun ku mengerti, aku pun mengerti bening bola matanya. Dapat ku artikan semua dan ku sayang padanya. Hari-hari waktu indah hanya untuk cinta. Hari-hari bercerita tentang cinta asmara. Bagaikan kisah cinta darinya menggoncang hatiku. Dia menatapku seakan ingin mengatakan, namun ku mengerti, aku pun mengerti bening bola matanya. Dapat ku artikan semua dan ku sayang padanya.